بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab Ahkamut Ta'amul Ma'al Jin yang menjelaskan tentang hukum-hukum bermuamalah, berinteraksi dengan kaum jin. Dan kita telah menyebutkan beberapa poin yang membedakan antara al-malaikah dengan jin, bahwa jin bukanlah dari golongan para malaikah, namun jin adalah merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya berbeda dengan penciptaan manusia dan berbeda pula dengan penciptaan al-malaikah. Sempat ketika kita menyebutkan tingkatan-tingkatan syaitan dan nama-nama mereka, kita menyebutkan salah satu di antara golongan jin yang disebut As-Si'ali, yang disebutkan oleh Ad-Dumairi bahwa As-Si'ali ini adalah akhbatul ghila, ghul yang paling buruk, yang paling jahat. Wa aktsaru ma tujatu si'latu fil ghiyab, dan kebanyakan ditemukan as-si'la itu di al-ghiyab. Al-ghiyab itu jamak dari al-ghaydah, jamak dari al-ghaydah. Dan para ahli bahasa menyebutkan bahwa al-ghaydah atau al-ghiyab itu adalah tempat berkumpulnya air yang kemudian sudah lama mungkin tidak terpakai, yang menyebabkan semakin banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya, yang mungkin kalau kita terjemahkan semak belukar. Nah, semak-semak yang semakin banyak tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, disebabkan karena di tempat itu dahulunya merupakan tempat seperti kolam kecil atau yang semisalnya. Ini yang disebutkan oleh Dumairi bahwa As-Si'ali itu banyak terdapat di tempat-tempat tersebut. Terakhir, kita telah menyebutkan poin yang kelima yang membedakan antara al-malaikah dengan jin, bahwa al-malaikah dari sifat-sifat mereka, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum jin, mereka memiliki syahwat dan mereka banyak yang memilih jalan keburukan dan jalan kekufuran daripada al-iman. Kemudian setelah itu kita masuk kepada pembahasan tentang Harut dan Marut. dan telah kita jelaskan perselisihan di kalangan para ulama, siapa sesungguhnya Harut dan Marut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Telah kita jelaskan bahwa para ulama berselisih apakah keduanya dari golongan malaikat atau dari golongan jin. Masing-masing dengan hujahnya. Mereka yang mengatakan malaikat telah kita jelaskan alasan-alasan mereka. Dan mereka juga yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu dari kalangan jin, syaitan. Di mana mereka menyebutkan bahwa Harut dan Marut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai badal dari asyayatin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Maka Harut dan Marut kedudukannya di dalam i'rab dalam ilmu nahwu sebagai badal dari syayatin, sehingga Harut dan Marut itu berasal dari golongan jin, syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kita lanjutkan ke poin yang berikutnya. Kita sampai ke poin yang keenam. Berkata Fadilatu Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala, al-malaikatu aqwa minal jinni bikathir. Malaikat itu lebih kuat dari jin bikathir. Perbedaannya ya, cukup jauh dalam hal kekuatan. Bal ba'dul malaikati la qiyasa li quwwatil wahidi minhum bi jami'il jin. Bahkan sebahagian malaikat itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seseorang dari kalangan mereka, dari kalangan malaikat dibandingkan dengan seluruh jin. Ini sebagian malaikat saja. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seluruh jin apabila mereka dikumpulkan. Kamalakil maut, seperti malakul maut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa-nyawa makhluknya, nyawa-nyawa manusia. Fa huwa wahid, malakul maut itu satu. Wa yaqbidul arwaha fil lahzatil wahidah fi masyariqil ardi wa magharibiha. Namun malakul maut ini mampu untuk mencabut ruh-ruh manusia ya, fil lahzatil wahidah, dalam waktu sekejap ya, yang ada di timur negeri ini, timur dunia, dan ada di bahagian baratnya ya. Meskipun ujung dunia timur, ujung dunia barat, di sana ada orang-orang mati yang mencabut nyawa mereka dalam malakul maut dalam waktu yang bersamaan. Naam, dalam waktu yang bersamaan, fil lahzatil wahidah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Waqad ra'a ar-rasul alaihi salatu wassalam Jibril wa ma'ahu 600 janah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril ya, di mana Jibril memiliki 600 sayap. Wal hadis fi sahih al-Bukhari min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis itu disebutkan dalam sahih al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud. 600 sayap ya, yang menutupi ufuk. Wa thamaniyatu malaika yahmiluna al-'arsy. 8 malaikat yang membawa arsy. Arsy ini makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah jalla wa ala itu yang membawanya 8 malaikat. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samania. 8 malaikat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan tentang besarnya kursi Allah jalla wa ala dibandingkan dengan seluruh ya jagat raya ini, maka digambarkan dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamannya seperti padang pasir. Padang pasir yang sangat luas. Kalau seorang berada di tengah padang pasir, itu enggak tahu mau kemana dia. Bingung. Seakan-akan padang pasir itu enggak, tidak ada ujungnya. Nah, apalagi ada tempat di padang pasir itu yang disebut Ar-Rubu'ul Khali. Nah, tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan di sana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan besarnya kursi Allah dibandingkan dengan jagat raya ini. Nah, dunia, bumi dan langit. Itu seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Maka gelang itu kedudukannya seperti bumi dan langit, sementara padang pasir itu sebagai kursi. Nah, berarti tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Terlalu kecil jagat raya ini dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbandingan antara kursi Allah Jalla wa ala dibanding dengan arasy, seperti itu perbandingannya. Kursi seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir, dan padang pasir itulah arasy. Jadi bisa dibayangkan bagaimana besarnya. Nah, la yaqdiru qadrahu illa Allah Jalla wa ala. Tidak ada yang mengetahui kadar besarnya arasy itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membawa hanya 8 malaikat. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang membawa arasy, memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali. Nah, ini dibawa terus ya. Tidak disebutkan bahwa ya, mereka ini bergantian. Mereka membawa terus. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Wa qad ja'ala Allahu al-mala'ikata a'zama junudihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai tentara-tentaranya yang paling kuat, yang paling besar. Yurihimul kauna kulla. Di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mereka alam seluruhnya. Wa tatafawatu quwahum, dan kekuatan mereka bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya. Yang lainnya diberikan kekuatan yang lebih melebihi ya malaikat yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah jalla wa ala yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan Allah Subhanahu wa taala menambah dalam penciptaannya sesuai dengan kehendak Allah jalla wa ala. Dan semua itu ada hikmahnya. Masing-masing Allah Jalla wa'ala menciptakan berbagai jenis dari kalangan para malaikat dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka. Ini termasuk di antara perbedaan malaikat dengan jin. Bahwa malaikat dalam hal kekuatan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kaum jin. Yang berikutnya, yang ketujuh, al-malaikatu afdalu minal jan khilqatan wa suratan wa amalan wa halan. Para malaikat itu lebih afdal dari kaum jin dalam penciptaannya, jelas lebih afdal. Cahaya ya merupakan asal penciptaan para malaikat, sementara jin asal penciptaan mereka dari api. Nah, suratan demikian pula dalam hal bentuk, dalam hal amalan, dan dalam hal keadaan. Dan telah kita sebutkan sebagian dari sifat-sifat malaikat yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan sifat-sifat yang dimiliki kaum jin. Yang kedelapan, al-malaikatu adaduhum kathirun jiddan. Para malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu yazidu ala adadil jinni wal insi wal hayawanat. Di mana jumlah para malaikat itu melebihi jumlahnya jin, manusia dan hewan-hewan seluruhnya. Li'annahum yaqumuna bi tadbiril makhluqat allati dzakartuha. Sebab mereka, para malaikat itu, merekalah yang tegak untuk mengurusi makhluk-makhluk itu seluruhnya. Malaikat yang mengurusi mereka, jinnya, manusianya, hewan-hewannya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan kepada mereka masing-masing tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk mereka. Wa yaqumuna bi tadbir ghayriha, dan mereka juga mengurusi yang lainnya selain dari makhluk-makhluk yang disebutkan, demikian pula yang lainnya. Wa aidan minhumur raki'un wa minhumus sajidun wa minhumul musabbihun wa minhumul mustaghfirun wa ghairu dzalik. Di antara mereka ada yang senantiasa ruku, ada yang senantiasa sujud, ada yang senantiasa bertasbih. Di antara mereka ada yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dan ada pula yang tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Yang tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur, ya, yang itu yang ada di atas langit, tempat tawafnya para malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang malaikat yang tawaf di Al-Baitul Ma'mur, Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap hari itu ada 70 ribu malaikat yang tawaf di sekitar Al-Baitul Ma'mur. Apabila mereka selesai tawaf, mereka keluar dan tidak kembali lagi. Jadi di hari berikutnya lain lagi, 70 ribu malaikat yang lain lagi. Bayangkan kalau setiap hari seperti itu. Berapa jumlah malaikat? Nah, sangat banyak sekali jumlah para malaikat. Yang kesembilan, khalaqallahu al-malaikata li khidmati bani Adam. Fahum qa'imuna bidzalik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat untuk melayani Bani Adam. Maka mereka tegak dengan tugas tersebut. Mencatat amalan-amalan mereka yang baik dan yang buruk. Ya, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang mengatur rezeki yang diberikan kepada para makhluk. Ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu masih berada di dalam janin, di dalam kandungan ibunya, berstatus seperti janin. Naam. Pada usia 4 bulan 120 hari diutus malak untuk kemudian mencatat apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada janin dan hamba Allah tersebut, rezekinya, ajalnya, nasibnya, apakah dia berbahagia, apakah dia sengsara. Dicatat. Nah, belum lagi malaikat-malaikat yang lainnya. Ya. Selain dari malaikat maut, di sana ada malaikat-malaikat juga yang bertugas, ya, menjadi anak buah malaikat maut untuk mengambil ruh yang ada pada seseorang. Dan malaikat-malaikat yang lainnya sangat banyak sekali. Yang di antara mereka bertugas untuk melayani Bani Adam. Wa ammal jan fa ghalibuhum sa'una fi idlal bani Adam wa ighwa'ihim. Sementara jin, mayoritas mereka, mereka berusaha untuk menyesatkan Bani Adam dan menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi maqdamatihim abuhum iblis. Dan di baris terdepan itu adalah kakek moyang mereka, iblis. Nah, ya, jadi iblis ini menjadi, ya, pimpinan kesesatan terbesar di setiap zaman semenjak Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya sampai yaumul qiyamah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa iblis dibiarkan hidup ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai datang yaumul qiyamah. Jadi dia hidup terus menerus. Nah, bertambah keturunannya, keturunannya ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, yakni ada yang lahir, ada yang mati. Sementara iblis masih tetap hidup. Ya, untuk memerintah ya ba'atsu sarayahu, yang mengutus pasukan-pasukannya dari tengah lautan. Di mana lautan itu? Wallahu a'lam. Ya. Itu sudah kita bahas. Kama huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah, sebagaimana yang telah diketahui, dimaklumi di dalam agama ini secara pasti. Yang ke-10, al-malaikatu qa'imuna bi tadbiril jin wa khidmatihim kama arada Allah. Malaikat itu mereka bertugas untuk mengatur jin dan juga melayani mereka sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana manusia, maka jin demikian pula. Manusia dicatat perbuatan dan amalan mereka, jin demikian pula. Karena status manusia dan jin dalam hal beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka berupa taklif, ya, dan perintah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala, itu sama hukumnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, al-malaikatu yarawna al-jinna fi kulli waqtin wa amin. Para malaikat, mereka bisa melihat jin pada setiap waktu dan setiap saat. Bagi malaikat, jin itu bukan alam ghaib. Berbeda dengan kita. Nah, kita tidak melihat mereka meskipun mereka melihat kita. Bagi kita, jin itu adalah alam ghaib. Tapi malaikat tidak, mereka melihat jin. Wal jinnu la taral malaika illa idza tamassalat bi suratin yaqdiruna ala ru'yatiha. Sementara jin itu tidak bisa melihat malaikat kecuali apabila malaikat tersebut berubah bentuk, ya, merubah dirinya dalam satu bentuk yang mereka mampu untuk melihatnya. Karena jin law ra'at al malaika ma baqiyat min alam al ghaib allati yajib alaihim al iman bihim. Sebab jin apabila mereka melihat malaikat, berarti tidak tersisa lagi yang namanya alam ghaib yang wajib untuk mereka imani. Nah, kadang-kadang jin melihat malaikat, manusia tetap tidak bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam peristiwa perang Badar, ya, maka syaitan ini datang menyerupakan dirinya seperti Suraqah bin Malik. Nah, memberi semangat kepada kawan-kawannya dari orang-orang kafir Quraisy untuk berperang melawan pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan kalian khawatir, inni jarul lakum. Saya tetap berada di samping kalian. Saya akan membela kalian. Nah, ketika terjadi peperangan tersebut, maka syaitan ini melihat kumpulan para malaikat, nah, yang membantu pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan syaitan ini ketakutan, lari dari pertempuran. Dan dia mengatakan, inni ara ma la tarawun, inni akhafu Allah. Saya melihat apa yang kalian tidak lihat. Saya takut kepada Allah. Dusta kalau dia takut kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia takut kepada Allah, dia akan kembali, bertaubat. Nah. Ya. Tapi takutnya karena melihat junudullah azza wa jal membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam peristiwa itu. Mereka melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua belas, khalaqallahul malaikata qablal jan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat sebelum diciptakannya jin. Wad dalilu ala dzalika anna minhum hamalatal arsy. Dalil yang menunjukkan hal itu bahwa di antara mereka ada yang bertugas untuk memikul arsy. Wa ma'lumun anna al-'arsya khuliqa qabla khalqi samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan merupakan perkara yang telah dimaklumi bahwa arsy itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Meskipun di sana terjadi khilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama, manakah makhluk yang paling pertama diciptakan? Pena untuk menulis takdir ataukah arsy? Ya, kita tidak ingin membahas tentunya permasalahan ini, hanya ingin kita jelaskan bahwa yang terjadi khilaf adalah yang manakah yang paling pertama diciptakan antara kedua makhluk ini? Pena yang bertugas untuk menulis takdir ataukah arsy? Nah, tidak ada yang mengatakan bahwa jin terlebih dahulu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, tentu Allah Jalla wa ala juga menciptakan yang akan memikul arsy, yaitu para al-malaikah. Maka dari sisi ini kemudian beliau menetapkan bahwa ini menunjukkan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu dari penciptaan jin. Yang ketiga belas, al-malaikatu min alamil ghaibi bin nisbati lil jin. Para malaikat itu termasuk alam ghaib bagi kaum jin. Walihada awjaballahu ala al-jinni al-imanu bil malaikah. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala mewajibkan kepada kaum jin untuk beriman kepada para malaikat. Adapun manusia, bagi mereka lingkungan atau dunia jin adalah dunia ghaib. Dunia malaikat adalah dunia ghaib. Tapi jin bagi manusia bukanlah alam ghaib. Alam ghaib bagi jin adalah alam atau dunianya para malaikat. Sedangkan para malaikat ya melihat lingkungan jin dan manusia bukan sebagai alam ghaib. Yang berikutnya, yang keempat belas, al-malaikatu musallifatun alal janni biiznillah. Para malaikat itu mampu menguasai jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menguasai mereka, menundukkan mereka. Walidzalika fahum yalawnahum wa yaqharunahum. Oleh karena itu, para malaikat melihat kaum jin dan mampu menguasai mereka. Wa yaqbiduna arwahahum, dan mengambil arwah-arwah atau ruh-ruh mereka. Wa yahuluna bainahum wa baina mu'adzatil ins ala wisqi ma arada Allah. Dan para malaikat itu yang akan menghalangi antara kaum jin di saat mereka hendak menyakiti manusia. Maka para malaikat yang memberikan perlindungan. Ya. Sesuai dengan apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal jannu falaysu musallitina 'alal malaikah. Adapun kaum jin, mereka tidak mampu menguasai para malaikat. Wa hadza ma'dumun bid-darurah. Dan ini adalah perkara yang telah diketahui secara pasti. Yang kelima belas, al-malaikatu umuman muttasifuna bisifatil hamidah. Para malaikat secara umum, mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji. Qala ta'ala fihim, Allah Jalla wa'ala berfirman tentang mereka, para malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu takut kepada Rabb dari atas mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang mereka diperintahkan. Jadi para malaikat memiliki sifat khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dari atas mereka, dan mereka senantiasa taat. Ini sifat malaikat. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apapun yang diperintahkan kepada mereka. Wa qala subhanahu fihim aidha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang para malaikat. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memiliki sifat khasyah, perasaan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pengagungan, memuliakan Allah jalla wa ala. Wa qala ta'ala fihim la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa saja yang Allah perintahkan pada mereka. Ini menunjukkan keumuman, apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka tidak pernah berbuat maksiat melanggar perintah Allah jalla wa ala, dan mereka senantiasa mengerjakan yang diperintahkan. Wa qala aidan, dan Allah jalla wa ala juga berfirman, bal ibadum mukramun, mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, mereka tidak pernah mendahului firman Allah Subhanahu wa taala, dan perintah Allah senantiasa mereka tegakkan dan mereka amalkan. Ini sifat-sifat malaikat. Seluruh malaikat memiliki sifat yang demikian. Wa ammal jinnu fa ghalibuhum yattasifuna bi sifatil qabiha. Adapun jin, mayoritas mereka memiliki sifat-sifat yang jorok, yang buruk, ya, yang jahat. Kal waswasa, seperti mereka suka membuat waswas, mendatangkan keraguan-raguan, mendatangkan syubhat ke dalam hati-hati manusia. Wa tazyini syarr, dan menganggap, memperlihatkan baiknya perbuatan kejahatan. Ya, itu termasuk di antara godaan syaitan. Afa man zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Ya. Diperlihatkan baiknya keburukan amalan yang dikerjakan, sehingga dia menganggap perbuatannya itu baik saja. Dia menganggap perbuatannya itu ketaatan. Ya. Padahal diharamkan di sisi Allah, mendatangkan kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menetapkan baik dan buruknya tidak bisa dikembalikan kepada perasaan. Tidak bisa dikembalikan kepada pendapat seseorang. Karena boleh jadi fitrahnya telah berubah. Syaitan telah masuk dan kemudian memberikan berbagai macam godaan dan perubahan dari fitrah. Yang menyebabkan dia menganggap baik perbuatan yang buruk, dan demikian pula sebaliknya. Nah, maka untuk menentukan baik dan buruknya sesuatu harus dikembalikan kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wan nazgh, ya, di antara kebiasaan jin syaitan melakukan nazgh, nazghat, ya. Yang dimaksud an-nazghat yaitu menyimpangkan manusia dari apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Berusaha untuk memalingkan. Wal makr, tipu daya. Wal kaid, kurang lebih, ya, melakukan makar, tipu daya, wal baghi wa zulm, melakukan tindakan kezaliman melampaui batas, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh jin yang mereka dari kalangan syaitan. Yang ke-16, la tusaful malaikatu bidzukura wala bil unuza. Para malaikat itu tidak disifati laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada istilah, ya, malaikat jantan, malaikat betina, atau malaikat laki-laki, malaikat perempuan, tidak ada. Nah, sebab malaikat berbeda penciptaannya, mereka tidak menikah, ya, mereka tidak memiliki syahwat, tidak makan, tidak minum. Wa qad waqa'a ahlul jahiliyyati fi jurmin kabirin 'inda an qalu, dan orang-orang jahiliyah mereka telah terjatuh dalam kesalahan yang besar ketika mereka mengatakan Al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu adalah anak-anak wanitanya Allah. Jadi mereka menisbahkan para malaikat itu wanita. Lalu mereka menisbahkan bahwa para malaikat itu anak-anak Allah yang berkelamin wanita. Nah, ini kan berarti tangkif. Ya. Melecehkan, merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak memposisikan Allah Jalla wa'ala pada kedudukannya yang mulia, yang agung. Mereka menisbahkan malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Ya. Sudah mereka nisbahkan sebagai anak Allah, tambah lagi bahwa malaikat itu anak wanita. Sementara kebiasaan kaum jahiliyah, yang namanya anak wanita adalah keturunan yang paling mereka benci. Tidak senang dengan yang namanya anak wanita. Tapi mereka menisbahkan kepada Allah anak wanita. Tilka idzan qismatun dhiza, pembagian yang zalim, yang tidak adil. Mereka mau dinisbahkan mereka itu punya anak, anak laki-laki. Nah, kalau yang lahir itu anak wanita, merah wajah mereka, menahan amarah. Nah, ya. Sehingga di antara mereka ada yang menguburkan anaknya dalam keadaan hidup-hidup, tidak tahan menanggung rasa malu, dan di antara mereka ada yang tetap bertahan, kasihan melihat anaknya, ya, tapi tetap merasa terhinakan. Kenapa? Yang lahir di tengah-tengah mereka adalah anak perempuan. Nah, wa idza bushira ahadun bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih. Ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fit turab. Ala sa'ama yahkumun. Apabila diberitakan kepada mereka yang lahir itu anak perempuan. Walla wajuhu muswad. Ya. Wajahnya itu menghitam. Menahan amarah. Kok anak perempuan yang lahir? Nah. Oleh karena itu ma'asyiral muslim rahimakumullah, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari anak laki perempuan, alhamdulillah, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Apa saja? Perempuan, laki-laki. Nah, syukuri nikmat Allah Jalla wa ala. Dan masing-masing ada hikmahnya, masing-masing ada kemaslahatannya. Nah, jangan begitu lah anak perempuan. Nah, perempuan lagi. Nah, nunggu kapan laki-laki? Istrinya hamil lagi. Ya. Dan akan melahirkan. Mudah-mudahan laki-laki lahir perempuan. Perempuan lagi. Ya sabar. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Boleh jadi apabila anak laki-laki, Allah mengetahui keluarga tersebut tidak mampu untuk mendidiknya. Terima apa yang telah menjadi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, malaikat dikatakan sebagai banatullah. Mereka sendiri untuk dikatakan anak perempuan malu. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inasa asyhadu khalqahum." Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka itu menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah, ibadur rahman. Mereka menetapkan bahwa para malaikat itu berjenis kelamin wanita. Kata Allah, asyhadu khalqahum. Apakah mereka pernah menyaksikan proses penciptaan malaikat itu? Pernah enggak mereka lihat langsung? Dari mana kok mereka tahu bahwa itu perempuan? Satu tabu syahadatuhum, akan dicatat persaksian mereka itu. Wa yus'alun, dan akan ditanya nanti pada yaumul qiyamah. Pernyataan mereka menyatakan malaikah banatullah. Wa qala ta'ala mukhbiran anhum, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang mereka. Astafal banati 'alal banin, ma lakum kaifa tahkumun. Apakah Allah akan memilih anak perempuan daripada laki-laki? Bagaimana cara kalian menghukum? Ya. Kalian menisbahkan pada Allah bahwa Allah milih anak perempuan, sementara kalian sendiri tidak senang untuk dinisbahkan pada kalian bahwa diantara kalian melahirkan anak perempuan. Wala yusafuna bidzukura, maka para malaikat itu tidak disifati perempuan, tidak juga disifati laki-laki. Tidak ada istilah jantan, tidak ada istilah betina. Li'annahu yaqtadi an yakuna minhum inas, sebab kalau dikatakan laki-laki atau jantan, maka itu berarti menunjukkan ada lawannya, yaitu inas, wanita, perempuan, betina. Walakin yuqalu lahum ibadullah, tapi kita katakan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Wa junudullah, tentara-tentara Allah, kama samahum bidzalikal Qur'an, sebagaimana yang Al-Qur'an sendiri menyebut mereka dengan penamaan-penamaan tersebut, ibadullah, ibadur rahman, kiraman katibin. Wa ammal jan fahum dzukurun wa inas, berbeda dengan jin. Kalau jin ada yang laki, ada yang perempuan. Wa hadza ma'lumun min ad-din bidh-dharurah, dan ini juga merupakan perkara yang telah diketahui secara pasti di dalam agama. Allah Ta'ala fi iblis abil jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang iblis, kakek moyangnya jin. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, apakah kalian wahai manusia hendak menjadikan iblis dan keturunannya itu sebagai wali-wali dari selainku, padahal mereka itu musuh bagi kalian. Jadi iblis dan keturunannya, berarti ada keturunan. Nah, ya. Dan adanya keturunan itu, ya, tentunya melalui proses hubungan antara laki-laki dan wanita. Yang ke-17, nah, dan juga hadis yang lain yang menunjukkan itu. Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Khubthi wal khaba'ith. Kata para ulama, al-khubz dhukuru syayatin, wal-khaba'is inasuha. Khubz itu adalah syaitan laki-laki, dan al-khaba'is syaitan perempuan. Yang ke-17, al-malaikatu tu'inul anbiya wal-mursalin wa atba'ahum alal khair. Para malaikat itu senantiasa membantu para nabi, para rasul, dan pengikut-pengikut mereka dalam kebaikan. Ini malaikat senantiasa memberikan kebaikan, tidak pernah memberikan keburukan kepada manusia, kepada para nabi, para rasul, dan orang-orang yang berjalan di atas kebaikan dari kaum mukminin. Walihada kana masdar ibtida'il khair fin nas an tariqi ilhamiha lahum. Oleh karena itu, sumber permulaan kebaikan yang ada di kalangan manusia itu melalui jalurnya mereka, para malaikat. Para malaikat yang memberikan ilham, para malaikat yang menurunkan wahyu, para malaikat yang memberikan perlindungan, para malaikat yang memberikan pertolongan. Nah, di saat kaum mukminin membutuhkan pertolongan dalam peperangan atau yang lainnya, para malaikat. Ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان. Maka awal permulaan ilmu, ya, yang hak, فمبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة, awal permulaan ilmu yang hak dan kehendak yang saleh, itu adalah merupakan bagian dari malaikat, jasanya para malaikat. Mereka lah yang menyebarkan kebaikan itu kepada manusia. Wa mabda'u al-i'tiqadil batil wal iradatil fasidah, sedangkan awal permulaan keyakinan yang batil, kesesatan, penyimpangan, dan kehendak-kehendak yang buruk, itu berasal dari bagiannya syaitan, dan dari ulah syaitan yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Fal malaikatu la tu'inu as-sahara wal munajjimin, maka para malaikat tidak pernah menolong, membantu tukang sihir dan ahli nujum. Tidak pernah sama sekali. Waru'akal fasadi wal'inat. Orang-orang yang senantiasa melakukan pengrusakan dan menentang syariat Allah. Bikhilafi syayatinil jin fahum yu'ayyidun wa yu'inuna ala kulli syarrin wa fasadin wa ijram. Berbeda dengan jin. Mereka selalu memberikan kekuatan, memberikan pertolongan terhadap setiap keburukan, kerusakan dan perbuatan kejahatan. Balhum aslu kulli fisqin wa kufrin wa fujur. Bahkan jin itu merupakan sumber setiap kefasikan, kekufuran dan perbuatan fajir. Yang ke-18. Al-malaikatu yaskununa as-sama'. Para malaikat itu tinggalnya di langit, di atas langit. Bahkan masing-masing langit itu ada penjaganya dari kalangan para malaikat. Seseorang tidak bisa melewati satu langit melainkan dia harus melewati pintunya, dan dia tidak melewati pintunya kecuali setelah mendapatkan izin dari malaikat. Nah, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, takadu as-samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Langit-langit itu hampir saja terbelah dari atas mereka, runtuh satu persatu. Nah, karena mereka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah jalla wa ala, dan para malaikat mereka bertasbih, memberikan pujian-pujian kepada Rabb mereka. Maka yang zahir dari ayat ini menunjukkan bahwa tinggalnya para malaikat itu di langit. Min fawqihinna, dari atas mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, fa in istakbaru falladhina 'inda rabbik yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Apabila mereka itu menyombongkan diri mereka, enggan untuk beribadah dan tunduk kepada Allah, maka hamba-hamba Allah yang berada di sisi Rabb, yang ada di sisi Rabb, yaitu makhluk-makhluk yang diciptakan Allah dekat dari Allah Jalla wa'ala, mereka senantiasa bertasbih di malam hari dan di siang hari dalam keadaan mereka tidak pernah bosan-bosannya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para malaikat. Disebutkan kata al-indiyah, di sisi, ya, menunjukkan kedekatan para malaikat dari Allah Jalla wa'ala yang berbeda keadaannya dengan manusia dan jin. Wa qala ta'ala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Dan kami tidaklah turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang ucapan para malaikat bahwa kami tidak turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Menunjukkan malaikat turun. Ya. Turun. Berarti tempat tinggal mereka di atas. Dan baginya apa yang ada di hadapan kami dan apa yang ada di belakang kami. Yang di hadapan maksudnya perkara-perkara yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan datang. Di belakang kami ini kejadian-kejadian yang telah lalu. Semuanya dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi syahid ketika disebutkan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami tidak turun kecuali dengan perintah Allah. Fahum yatanazzaluna minas sama' ilal ard. Maka para malaikat itu turun dari langit menuju bumi. Turun. Di antara para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada yang bertugas untuk membawa amalan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepada Allah dinaikkan itu amalan saleh, kalimat-kalimat yang baik diangkat melalui para malaikat yang mereka bertugas, ya, sip-sipan pertemuannya di salatul asr dan salatul fajr. Nah, yang turun naik. Nah, yang bertugas di sore hari mereka turun, ya, kemudian yang dari subuh hari sampai sore hari selesai bertugas naik lagi mereka, nah, membawa amalan manusia dan begitu seterusnya. Wa amma syayatin fami fi wa fi maqdamatihim iblis fahum yaskununa al-ard. Adapun syaitan-syaitan, ya, dan di baris terdepan adalah iblis, mereka itu tinggalnya ya di bumi. Arasnya di mana? Di lautan. Wa ghaliban yakununa fil amakinil mustaghzarati kamahallin najasat. Kebanyakannya syaitan-syaitan itu tinggalnya di tempat-tempat yang jorok seperti tempat najis. Wa fil qumamati wa amakinil bawli wal ghaiz wa ma asbaha dzalik. Tempat-tempat yang kotor, tempat sampah, tempat-tempat buang hajat, ya, dan yang semisalnya telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Wa kamil fariqu baina man yaskununa as-samaa' wa baina man yaskununa al-ard. Ya. Berapa banyak perbedaan, perbandingan yang sangat jauh antara mereka yang tinggal di langit dengan yang tinggal di bumi. Fa kaifa biman yaskunu ghaliban fi amakin mustaghzarah? Ya, untuk memperbandingkan saja enggak bisa dibandingkan. Yang tinggal di langit beda dengan tinggal di bumi. Lalu bagaimana dengan keadaan mereka yang tinggal di tempat-tempat yang jorok? Tempat di bumi saja, di tempat yang paling bersih, yang paling bagus, ya, enggak bisa dibandingkan yang tinggal di atas langit sana. Bagaimana kalau tinggalnya di tempat-tempat yang jorok? Al malaikatu tatiru bi asli khilqatiha ila samawatil ula. Maka para malaikat itu terbang. Dan itu adalah asal penciptaannya. Ini sebenarnya poin yang berikutnya, tapi kok enggak disebutkan di sini. Nah, ini poin yang ke-19. Ya. Bahwa malaikat itu terbang dengan asal penciptaannya. Terbang ke langit. Memang itu sudah menjadi asal penciptaan. Wa ila haitsu syaa Allah, dan kepada ke tempat-tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil jin, berbeda keadaannya dengan jin. Kalau jin, fahum la yafiruna il bi asli khilqatihim. Adapun jin, mereka tidak terbang kecuali dengan apa? Mereka tidak terbang dengan asal penciptaan mereka. Asalnya mereka tinggal di muka bumi, berjalan melata di muka bumi, sama seperti manusia. Naam. Dan jika mereka hendak terbang, mereka berubah bentuk. Naam. Wa innama hum dawabun yadubbuna ala wajhil ard. Namun kaum jin itu juga sama, mereka itu melata di muka bumi ini. Wa yatiruna idza tashakkalu. Dan mereka bisa terbang kalau merubah bentuk. Ya, kurang lebih sama seperti manusia. Manusia asalnya enggak bisa terbang. Tapi dia bisa terbang dengan cara apa? Naik pesawat. Nah. Hah. Naik pesawat, helikopter, yang semisalnya. Ada caranya. Ya, meskipun gak mesti berubah bentuk. Manusia begitu-begitu saja. Tidak ada perubahannya. Perubahannya dari muda sampai tua. Nah. Tapi jin dia bisa merubah dirinya. Tentunya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aizan tayaranul jin ba'il bijani bi tayaranil malaikah. Demikian pula terbangnya jin itu lemah. Ya. Sangat kecil dibandingkan dengan terbangnya malaikat. Kalau malaikat terbang sampai ke langit sana, tembus 7 langit pertama, 2, 3, seterusnya. Nah. Kalau jin gimana? Bisa terbang, terbang tapi ya. Ya seperti ayam lah, ayam bisa terbang sedikit kan gitu. Nah. Iya kan? Bisa terbang ya, tapi ya dengan sebatasnya, ala kadarnya. Nah, tidak mampu untuk terbang dalam jangka atau tempo yang lama. Oleh karena itu, ketika mereka mencuri berita dari langit, mereka harus bersusun-susun. Ya. Nah, kalau mereka terbangnya seperti malaikat, enggak perlu bersusun-susun. Langsung aja naik. Iya kan? Menunjukkan bahwa terbangnya mereka tidak seperti malaikat. Nah, al-malaika, ini mestinya poin yang berikutnya, yang ke-20. Al-malaikatu taqdiru ala ikhtiraqil hujub. Para malaikat itu mampu untuk menembus penghalang-penghalang. Hijab-hijab. Wa tasilu ila al-ardhi sabi'ah, dan sampai ke langit yang ketujuh. Kama huwa ma'lum, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, annaha taqumu bitadbiri laha wa lima fiha, bahwasanya ya, malaikat tersebut tegak untuk mengurusi dunia dan apa dan segala isinya. Nah. Allah Ta'ala wasifan al-malaika fal mudabbirati amra. Bahwa para malaikat itu mengurusi perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan ilal ardi sabi'ah. Ya, kalau diterjemahkan sampai ke bumi yang ketujuh. Nah, yang zahir terjadi kekeliruan. Ila sama'i sabi'ah, sampai ke langit yang ketujuh. Nah, tembus. Nah, atau mungkin yang beliau maksudkan menembus ya ke bawah, jadi bukan ke atas, ke bawah. Kalau ke bawah mungkin ilal ardi sabi'ah. Kalau ke atas jelas membawa amal saleh ke atas. Nah, menembus langit demi langit. Dalam keadaan setiap langit itu ada penjaganya, terus diberikan izin terus mereka naik. Nah, setan tidak akan bisa menembus itu. Mereka hanya bisa mencuri-curi berita dari luar. Ya. Sebab tidak ada yang bisa menembus langit tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengetahui, tapi Amerika bisa. Buktinya mereka bisa sampai ke bulan. Ya. Walhasil terjadi lagi pembicaraan, ada yang mendustakan, ada juga yang menguatkan berdasarkan bukti-bukti yang bagi mereka itu adalah bukti yang otentik. Wallahu alam. Yang jelas benar atau tidaknya mereka itu mendarat ke bulan itu bukan dalil yang menunjukkan bahwa mereka telah menembus langit. Nah, kalau dikatakan itu sahih bahwa mereka telah mendarat ke bulan, berarti bulan itu ya belum menembus langit yang pertama, masih di dalam ya jagat di luar langit yang pertama. Sebab seorang tidak akan bisa menembus langit yang pertama kecuali dengan izin. Ya, minta izin dulu kepada malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan Isra wal Mi'raj, ya, bersama Jibril Alaihissalam, setiap melewati langit ada pintunya dan ada yang membukakannya. Nah, sehingga terlepas dari pembicaraan masalah pendaratan ke bulan, maka itu tidak akan tidak ada hubungannya dengan permasalahan apa yang kita sebutkan bahwa langit-langit itu ada penjaga, ada pintu-pintunya. Nah, sehingga ada kemungkinan dimaksud di sini oleh beliau menembus ikhtiras hujub, menembus bumi sampai ke bumi yang lapisan ketujuh. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-adawatu qa'imatun bainal jinni wal malaikah. Maka permusuhan itu tetap tegak antara jin dan malaikat. Wal malaikatu yu'aduna iblis wa man ma'ah. Bal yal'anunahu wa man ma'ah. Adapun para malaikat, mereka memusuhi iblis dan yang bersamanya. Bahkan mereka melaknat iblis dan yang bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kafiran mereka, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan yang lainnya dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Permusuhan itu tetap tegak. Orang-orang kafir benci kepada Jibril alaihissalam, benci kepada Mikail. Nah, tidak senang dengan para malaikat. Sebab para malaikat mereka senantiasa memberikan bantuan kepada kaum mukminin. Fattadha min dzikri hadhil fawariq anna al malaikata la taltaqi ma al jinni wasyayatin. Maka jelaslah dari penyebutan perbedaan-perbedaan ini bahwa para malaikat itu tidak bertemu dengan jin dan syaitan. Maksudnya tidak ada persamaan dalam hal ini. Ya, maka tidak benar kalau dikatakan jin itu termasuk dari jenis malaikat. La fil khalq, wa la fis surah, wa la fil ism, wa la fis sifat, wala fil amal, wala fil bidayah, wala fil nihaya. Ya, tidak ada persamaan baik dalam penciptaan, dalam bentuknya, dalam namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam tugas-tugasnya, perbuatan-perbuatannya dari awal sampai akhir, tidak ada persamaan. Faman sawwa bainahuma faqad dhalla sawaa'a sabiil. Barang siapa yang menyamakan di antara kedua makhluk ini, jin dan malaikat, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, namun itu bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada persamaan. Ya. Ada persamaan-persamaan dari sebagian sisi, sebagaimana jin dan manusia berbeda, lingkungannya berbeda, sifatnya berbeda, namanya berbeda. Namun bukan berarti tidak ada persamaan sama sekali. Ada beberapa persamaan yang ini insya Allah Ta'ala akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini yang kita sebutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.